Mitra bisnis, dampak sistemik yang menjadi dasar penyelamatan Bank Senturi telah menimbulkan pro dan kontra. Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, yang saat kasus itu terjadi sedang mendekam di penjara, menyatakan Bank Senturi tidak akan membuat dampak sistemik karena cuma ada 15 bank besar yang bisa menyebabkan dampak sistemik sebab mereka menguasai 80% aset perbankan nasional. Tapi mantan deputi senior Gubernur BI, Miranda Gultom, justru berpendapat sebaliknya. Menurut Miranda, kondisi finansial global saat itu sedang krisis, jadi apapun banknya bisa berdampak pada kondisi perbankan nasional. Miranda mengatakan, orang yang berada di luar BI tentu tidak mengetahui fakta, data, dan kondisi psikologis saat itu. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan praktisi perbankan yang juga Ketua Perbarindo, Sawaludin. Pak Sawal, bagaimana komentar Anda? Kalau saya ngelihatnya, sistemik itu kan menjadi sangat relatif gitu, Mas. Karena kan dari sisi yang satu, cara pandangnya bisa berbeda dengan sisi yang lain, kan gitu. Pada saat itu misalnya Pak Burhanuddin dengan Pak Anwar posisinya kan tidak menjabat, kan gitu kan. Tapi pada saat memutuskan itu sistemik, Pak Budiono kan menjabat sebagai Gubernur BI, kan gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya pada saat tersebut Pak Burhanuddin sebagai Gubernur BI, ya kita nggak tahu juga apakah beliau bisa itu memutuskan sistemik atau tidak, gitu kan. Tapi kalau saya melihat itu sangat tergantung pada posisi yang bersangkutan saat itu. Karena tidak ada definisi yang sangat, yang eksak, kan gitu, kalau bicara, oh ini sistemik, ini kriterianya juga kan nggak ada. Misalnya yang sistemik itu harus A, B, C, D memenuhi beberapa kriteria baru dia dikatakan sistemik. Tapi kalau kita lihat definisinya kan sebenarnya sangat relatif dia pada akhirnya gitu kan. Jadi penilaiannya sangat situasional ya? Saya bisa bilang bahwa ini bisa sistemik gitu, tapi yang pihak lain mungkin bilang, nah ini nggak sistemik gitu. Sebagai contoh, misalnya Bank Senturi ini kalau kita bicara kondisi normal itu udah pasti dia nggak sistemik kan, karena dia bank kecil dan deposannya juga nggak banyak. Beda misalnya kalau kita bicara kayak BCA lah gitu, itu kan udah luar biasa sistemiknya. Kalau misalnya ada apa-apa dengan dia, jutaan nasabah yang terlibat di sana. Hampir semua orang punya rekening di bank sebesar BCA. Tapi kalau Bank Senturi mungkin kita dari 100 orang mungkin kita tanya belum tentu satu yang punya ATM-nya Bank Senturi misalnya, kan gitu kan. Sehingga kalau kondisi normal dia sudah pasti tidak sistemik. Tapi mungkin karena pada saat itu terjadi krisis global gitu ya. Sebagai pejabat mereka terlalu khawatir pada akhirnya. Jadi wajar ya bila Miranda Gultom menyatakan bahwa orang di luar BI tidak akan tahu kondisi faktual saat itu, sehingga dengan mudah mengatakan kalau Bank Senturi tidak sistemik. Wajar saja kalau menurut saya sih, karena memang ya sebagai pejabat mungkin kan sangat khawatir kan, takut terulang kondisi krisis 98. 98 itu kalau kita lihat kenapa BCA sampai bisa diras itu kan sebenarnya lebih isu awalnya gitu kan. Nah sehingga dia diras, ya dia akhirnya terpaksa harus di bailout juga kan pada saat itu gitu. Mungkin BI khawatir kalau Senturi kejadian, waktu itu pada saat kejadian Senturi itu kalau saya ikutin gitu kan, isu yang berkembang kan ada beberapa bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Nah, pada saat itu kalau misalnya Senturi ditutup gitu kan, nah bisa jadi mungkin bank-bank yang diisukan itu bisa kena juga. Mungkin seperti itu pemikiran dari pihak berwenang pada saat itu. Demikian Sawaludin dan saya Rizal Andika.